ada gambar yang bernyawa, ada gambar yang bukan bernyawa, hukumnya beda, telah kita bahas kemarin. Kemudian sisi lain bahwa gambar juga ada gambar yang merupakan hubungannya dengan akidah, hubungannya dengan iman, seperti umpamanya baju yang gambarnya salib bagi seorang mukmin itu punya konsekuensi bisa kufur gitu. Jadi punya konsekuensi ketika orang itu meyakini kebenaran dan memakai simbol-simbol non-muslim, simbol-simbol orang kafir, itu punya konsekuensi pada hakikat tauhid dan iman kita. Kemudian juga gambar-gambar yang merupakan simbol orang-orang non-muslim, walaupun bukan simbol secara khusus berkaitan dengan penyembahan. Ya, mungkin seperti orang-orang Yahudi punya simbol-simbol yang khusus, yang itu menjadi ikon-ikon mereka. Nah, orang mukmin tidak boleh memakai kain, memakai baju yang ada simbol-simbol non-muslim, karena berkaitan dengan kaidah wala dan baro. Dan itu dibahas bukan berkaitan dengan sholatnya, itu hukum-hukum berkaitan di luar sholat. Bab yang selanjutnya itu bab yang ke-16, hadis nomor 375 yang kita akan bahas kemarin, singkat kita bahas. Qalu babu man salla fi farrujin haririn thumma naza'ahu. Qala Imamul Bukhari rahimahullahu taala, hadatsana Abdullah ibnu Yusuf At-Tinnisi. Qala hadatsana Lais, itu Lais ibnu Yazid. An Yazid an Abil Khair an Uqbata ibni Amir qala uhdiya ila Nabi sallallahu alaihi wasallam farrujun haririn falabisahu fasalla fihi thuman sarafa fanazza'ahu naz'an syadida kalkarhi lahu waqala hadha layan bagi lil muttaqin. Bab orang yang sholat dengan kain jenis baju, ini baju luar ya, baju luar dari sutra, kemudian ia melepasnya. Jadi barang bab yang menjelaskan orang yang sholat dengan baju kainnya dari sutra, jadi baju yang terbuat dari sutra, jadi kainnya kain sutra, kemudian ia melepasnya. Dan yang dimaksud di sini tentunya melepasnya ketika selesai sholat di sini. Kemudian Imam Bukhari membawakan hadis dari sahabat Uqbah ibnu Amir melalui gurunya Abdullah ibnu Yusuf. Abdullah ibnu Yusuf an Lais ibnu Sa'id, apuan bukan Lais ibnu Yazid, Lais ibnu Sa'id an Yazid dari Uqbah ibnu Amir qala uhdiya ila Nabi sallallahu alaihi wasallam farrujun harir, faruju haririn, telah dihadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia telah dihadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu pakaian yang terbuat dari sutra, jenis jubah. Jadi pakaian yang terbuka tanpa kancing. Jadi pakaian yang biasa digunakan dalam bahasa kita mungkin sejenis jubah, baju jubah, bukan baju yang seperti ini, bukan sejenis komis, bukan sejenis gamis seperti koko atau yang semisalnya, yang terbuat dari sutra. Lalu beliau memakainya dan sholat dengan menggunakan kain sutra itu. Jadi beliau memakainya dan sholat menggunakan kain sutra. Thuman sarafa, kemudian beliau menyelesaikan sholatnya. Jadi setelah selesai sholat, fanaza'ahu, maka beliau membukanya. Menunjukkan di sini kain luar, baju luar, bukan baju dalam, artinya baju yang melekat di kulit, tapi menunjukkan di sini pakaian luar, karena beliau langsung membukanya. Jadi tidak mungkin yang dimaksud bahwasanya beliau membuka pakaian dalamnya di saat itu. Naz'an syadida, yaitu membuka dengan cara membuka yang menunjukkan beliau tidak suka dengan jubah atau kain tersebut. Jadi membukanya seperti beliau sedikit tidak suka dilihat dari wajahnya. Ya, ini yang dinamakan simbol. Jadi bagi setiap kita, ya, orang yang punya interaksi hidup, ya, perlu juga memahami simbol-simbol yang ada pada manusia. Bagi seorang pedagang, guru, pedakwah, dan dalam semua interaksi manusia itu harus paham simbol. Ya, simbol itu bisa dalam bentuk gerakan orang, dari cara bicara, apakah orang ini senang atau tidak, apakah ini orang ini respect atau tidak. Kalau antum mungkin diinterview dalam sebuah perusahaan, sedikit orang cerdas akan tahu diterima atau enggak saya ini. Akan diketahui dari simbol-simbol orang menegur kita, bicara kepada kita. Dan ini dalam semua kehidupan. Ya. Jadi para sahabat pun memahami simbol. Kalkarihilahu, yang menunjukkan beliau tidak suka, tidak menyukai kain itu. Waqala, lalu beliau berkata, la yanbaghi hadza lil muttaqin, bahwa pakaian sutra tidak layak untuk orang-orang bertakwa. Artinya di dunia tidak halal bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, hadis ini dibawakan oleh muallif di sini tentunya tidak dalam kategori menjelaskan kain sutra itu haram. Walaupun tentunya makna hadis menunjukkan kain sutra haram bagi laki-laki. Tapi apa sih maksud Imam Bukhari mengetengahkan hadis ini dalam bab sholat? Jadi kenapa Imam Bukhari meletakkan hadis ini di dalam bab sholat? Karena kan ini berbicara tentang syurut, syarat-syarat sholat. Nah, para ulama hadis dan para ulama fikih yang tentunya menjabarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa memakai pakaian yang haram dalam sholat tidak membatalkan sholat. Jadi memakai pakaian yang haram di dalam sholat tidak membatalkan sholat. Ya. Pakaian yang haram di dalam syariat Islam, contohnya apa? Libasul harir, seperti di sini apa? Kain yang terbuat dari sutra untuk laki-laki, catatannya. Kalau perempuan halal, nanti akan disebutkan. Contoh yang kedua, libasul magsub, pakaian hasil curian. Orang mencuri pakaian dipakai sholat. Hasil curi dipakai sholat. sah enggak sholatnya gitu. Libasul maghsub. Aw masalan libas min masalan min muamalatil muharram. Dari muamalah yang haram. Orang interaksi di riba, beli baju terus dipakai sholat bajunya gitu. Nah, dalam pendapat Imam Bukhari, dan ini pendapat jumhur, pendapat kebanyakan para ulama, dan ini pendapat Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, bahwa dalam kondisi seperti ini an-nahyu layak tadil butlan, bahwa larangan memakai sutra itu tidak berkonsekuensi bahwa sholatnya adalah batal. Tapi apa? Asimun wa amma sholatuhu sahihun. Dia berdosa tapi sholatnya adalah sah. Jadi dia berdosa tapi sholatnya adalah sah. Dari mana diambil kesimpulan tadi? Ya tentunya diambil dari zahir hadis ini, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dengan memakai sutra. Jadi salat dengan memakai sutra. Kemudian beliau salat selesai baru melepas kainnya itu, baru melepas jubahnya itu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengulangi salatnya. Jadi Nabi Hasalam tidak mengulangi apa? Salatnya. Berarti memakai pakaian yang haram itu tidak membatalkan salat. Tapi dia berdosa karena memakai yang haram itu. Nah, itu kesimpulan dari hadis ini. Dan cukup sampai di situ hukumnya gitu ya. Adapun sisi lain yang berkaitan dengan hadis ini, ada dua fikih. Fikih yang pertama, artinya selain berkaitan dengan judul besar Imam Bukhari, tentunya ada istinbat lain berkaitan dengan hadis ini. Yang pertama, sesuatu yang mungkar itu dibenci gitu. Jadi orang harus membenci sesuatu yang mungkar. Tapi kebencian ini tentunya bukan berarti orang nanti didefinisikan akan anarkis atau melakukan hal-hal yang dikatakan radikal. Tapi radikalnya dalam tanda kutip, radikal yang dimaksud melakukan kekerasan itu. Bukan radikal dalam arti radik orang yang punya komitmen kuat. Karena orang muslim mesti radik gitu. Orang muslim mesti radikal dalam arti komitmen kepada agamanya gitu. Dan kalau mempelajari agamanya harus mendalam, itu namanya radikal. Tetapi berhubung hari ini udah dispesifikkan gitu radikal itu kepada aksi kekerasan, maka itu berarti tanda kutip definisinya. Tapi secara fitrah manusia, orang mencintai keadilan dan orang membenci kedzaliman. Orang mencintai muhsin dan orang membenci al-musi. Artinya mencintai orang-orang yang berbuat baik dan membenci orang-orang yang berbuat jelek. Itu fitrah itu. Fitrah. Nah, hadis ini menggambarkan bahwa tuntutan iman itu harus ada benci gitu. Jadi kalau antum melihat zina lebay, artinya apa? Lewat aja gitu, nggak ada dalam hati teh, kehul gitu, dhaful iman itu. Berarti imannya cacat. Gitu. Kalau lihat orang minum homer, lalu dalam hati nggak ada apa-apa. Bukan berarti kalau ada orang minum homer antum harus ditangkap hari itu, bukan itu. Karena kaidah mengangkari ada kaidah lagi. Tapi yang dinamakan iman di dalam hati harus ada. Ya, harus ada. Kalau ada orang bukan mahram bergandengan tangan, Ya, pokoknya antum satu kantor, ada orang-orang yang biasa ya dengan lain mahram berjabatan, berperlukan, cepakak-cepiki gitu. Dalam hati antum harus ada gitu. Bahwa ini mungkar. Karena kepada kemungkaran itu harus ada ekspresi tanda iman gitu. Sehingga Nabi Hasalam itu menggambarkan ekspresi terhadap sesuatu yang mungkar yang waktu itu datang hukum larangan memakai sutra. Tentunya sebelumnya belum ada larangan memakai sutra karena Nabi Sallam memakainya terlebih dahulu. Dan itu digambarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak kesempatan, banyak kesempatan. Artinya kalau melihat kemungkaran harus ada hati. Nah, Nabi SAW mengatakan apa? Urul iman al-hubu fillah wal-bugdu fillah. Simpul iman, cinta karena Allah. Jadi kalau antum lihat orang berdakwah harus gembira. Ada orang sholat, gembira. Ada orang puasa, ada orang dermawan. Karena kalau tiba-tiba melihat orang sholat benci, itu cacat imannya atau tidak ada iman. Kalau ada orang mengajarkan tauhid, mengajarkan akidah yang hak, benci, nah itu berarti cacat imannya. Wal bughdu fillah, dan benci karena Allah. Berarti apa? Kalau orang melihat mungkar tidak benci, itu tidak sempurna imannya atau cacat imannya. Jadi imannya cacat, apalagi bisa sampai tidak ada apa? Iman. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadih, wa in lam yastati fa bi lisanih, wa in lam yastati fa bi qalbihi, fadzalika adzaful iman. Ya. Itu pelajaran berharga bagi kita ya. Berharga. Kemudian hadis ini menjelaskan bahwa sutra itu hukumnya haram bagi laki-laki. Sutra. Dalil seputar sutra banyak. Salah satunya hadis ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abi Amir Al-Ash'ari bahwa Nabi SAW mengatakan, la yakunnana min ummati aqwamun yastahiluna al-hirra wal-harira wal-khamra wal-ma'azif. Kata Nabi SAW, akan muncul nanti satu generasi orang yang mereka menghalalkan perzinahan, menghalalkan zina, al-hirra wal-harir, sutra, wal-khamra, khamar, wal-ma'azif, alat-alat musik, alat-alat malahi, alat-alat yang tentunya mengapa, menglalaikan manusia. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain, itu hadis Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu, naha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an nashraba fi aniyati adh-dhahabi wal fidda wa an na'kula fiha wa an lubsil hariri wad dibaji wa an najlisa alaihi. Nabi sallallahu melarang pertama minum pada bezana emas, artinya gelas dari emas atau piring dari emas atau piring dari perak atau gelas dari perak. Termasuk tidak boleh juga makan. Dalam satu riwayat dikatakan, lakum fid dunya walahum fil lakum lahum fid dunya walakum fil akhirah. Yani lahum fid dunya walakum fil akhirah. Gelas, piring, cerek dan semisalnya yang terbuat dari emas dan perak bagi kamu nanti di surga. dan bagi mereka di dunia. Artinya siapa yang menggunakan bejana, perak atau emas di dunia, maka akan diharamkan nanti yaumul qiyamah. Jadi akan diharamkan nanti yaumul qiyamah. Dan kita sudah mendengar, antum sudah mendengar di majelis ini bahwa Allah berfirman, "Waliman khafa maqama rabbihi jannatan." Dan bagi setiap orang yang takut akan kebesaran Allah, maka mereka akan disediakan dua surga. Kemudian di bawahnya, min dunihima jannatan. Di bawah jenis surga yang tadi ada dua surga lagi. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, jannatani min dhahabin aniyatuhuma wa ma fiha, wa jannatani min fidhatin aniyatuhuma wa ma fiha. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang penafsiran dua ayat tadi. Beliau mengatakan dua surga dari emas. Semua ornamennya, piring-piringnya, gelas-gelasnya, bezananya terbuat dari emas. Dan dua surga lagi dari perak. Kata para ulama tafsir, yang dari emas untuk kelompok wassabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun, as-sabiqun as-sabiqun. Kemudian yang terbuat dari perak itu untuk ashabul yamin. Wa ashabul yamini ma ashabul yamin. Ashabul yamin, tingkatan kedua dari orang-orang muslim. Maka siapa yang di dunia ini menggunakan sutra, maka dia tidak akan mendapatkannya nanti yaumal qiyamah. Kemudian dalam hadis Abu Musa, Nabi SAW mengecualikan pengharaman sutra untuk perempuan. Artinya perempuan tidak diharamkan. Kalau ibu-ibu ummahat memakai sutra boleh. Sebab Nabi SAW mengatakan, "Uhilaz dhahabu wal hariru li inasi ummati wa hurrima ala dhukurihim." Sesungguhnya telah dihalalkan emas dan sutra bagi perempuan dari umat ini, dan diharamkan bagi laki-laki mereka. Artinya laki-laki dari umat ini haram untuk laki-laki. Hanya ada pengecualian lain. Pertama, diantaranya dibolehkan bagi seseorang yang memiliki penyakit kulit, sebagaimana disebutkan dalam hadis Anas Ibnu Malik. Jadi orang yang apabila pakai kain biasa melekat gitu ya, boroknya yang ada di kulitnya ke kain ya, maka diberikan rukhsah untuk memakai kain sutra, karena kain sutra memiliki kekhususan ya, artinya tidak nempel gitu, tidak nempel ke sejenis penyakit kulit gitu. Maka dibolehkan. Kemudian juga disebutkan dalam hadis lain, kalau dijumlah si sutra itu, kan kalau sutra biasanya ditenun ya gitu ya, maka banyaknya sutra itu tidak lebih dari dua jari atau tiga jari atau empat jari. Jadi kalau satu kain pakaian kita jumlah helaian benang sutranya itu ada ruhsah tidak lebih dari 4 jari-jari, boleh. Kalau kurang boleh, kalau tidak lebih baik. Nah, itu dari sisi hukumnya, kita tidak akan terlalu panjang di situ. Yang penting hadis ini diketengahkan oleh muallif bahwa ya, pakaian yang haram dipakai ketika sholat itu tidak membatalkan sholatnya. Dia berdosa, tapi sholatnya apa? Sah. Ya. Kita lanjutkan ke bab berikutnya. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, babu as-salati fi thawbil ahmar. Bab sholat dengan menggunakan kain berwarna merah. Jadi kain berwarna merah. Qala hadatsana Muhammad ibnu Ar'arah. Qala hadatsani Umar ibnu Abi Zaidah An'aun ibni Abi Zuhaifah an abihi. Ini Abu Zuhaifah. Qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qubbati Hamra min Adam. Wa ra'aitu Bilalan akhadha wudu'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ra'aitu an-nasa yabtadiruna dzalikal wudu'a. Faman asaba minhu syai'an tamassaha bihi. Wa malam yusib minhu syai'an akhadha min balali yadi sahibihi. Thumma ra'aitu Bilalan akhadha anazah farakazaha. Wa kharaja an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi hullati hamra musyammiran. Fasala ilal anazah bin nasi rakatain. Wa ra'aitu an-nasa wad-dawaba yamuruna baina yadail anazah. Hadis ini hadis masih berkaitan tentang pakaian, ya. Jadi masih berkaitan tentang pakaian, itu pakaian ketika sholat, ya. Di sini dikatakan bab memakai kain yang berwarna merah. Jadi kain yang berwarna merah. Imam Bukhari mengetengahkan hadis ini untuk menjelaskan kepada mungkin pendapat yang tidak utuh pemahamannya, yaitu tentang larangan seorang muslim memakai kain yang bercorak merah. Ya, beliau menjelaskan yang rajih boleh memakai baju berwarna merah. Adapun yang dianggap makruh oleh sebagian para ulama, maka pendapat yang rajih apabila itu sejenis kain yang dicelup, ya, dari kain yang lain menjadi kain berwarna merah. Adapun benangnya tenunan merah itu beda. Dan kita akan jelaskan di sini. Imam Bukhari meriwayatkan sampai kepada Abu Juhaifah. Beliau berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kubbati hamra. Jadi ini dalam haji, yaitu haji wada. Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di satu tenda kemah yang terbuat dari kulit, ya, yang terbuat dari kulit, ya, berwarna merah. Jadi warnanya apa? Merah, berarti dikasih warna. Dan aku melihat Bilal bin Rabah mengambil air wudu untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya mengambil bezana wudu untuk siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat cerita hadisnya. Asaba minhu syai'an yatamassa bihi. Barang siapa yang dapat bagian darinya, maka mengusap wajah badannya. Jadi tabaruk dengan bekas Nabi Sallam ke wajah, ke badan, tabaruk. Jadi meminta berkah. Tentunya meminta berkahnya kepada Allah. Dan orang yang tidak mendapatkan langsung, maka mengambil katanya dari basah tangan para sahabatnya. Jadi kalau satu sahabat tidak dapat, mengambil dari bekas basah temannya, sahabat yang lain. Akhada bibalal yadi sahibihi. Tsumma ra'aitu Bilalan akhada anazah. Kemudian aku melihat Bilal mengambil anazah, yaitu tongkat yang memiliki dua cagak. Jadi tongkat ada dua cagaknya gitu. Jadi Nabi SAW selalu bawa tongkat, ya, bawa tongkat. Dibawakan oleh Bilal. Wa kharja Nabi SAW fi hullati hamra musyammira. Dan aku, kata Bilal, melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar mengenakan ya baju merah. Ya. Musamiran artinya menghadap. Shala ila anazah. Beliau salat menghadap ke tongkat yang telah ditancapkan oleh Bilal ibnu Rabah radhiyallahu taala anhu. Rakataini, dua rakaat. Wa ra'aitu nasa wad dawaba yamuruna min baini yaday al-naza. Lalu aku melihat orang-orang berlalu lalang atau bahkan binatang di antara ya apa? Itu apa? Tongkatnya ataupun sutroh yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini cerita hadisnya. Nah, lalu dibawakan oleh muallif rahimahullahu taala di dalam bab ini, dalam bab salat berkaitan dengan bab pakaian, adalah untuk menjelaskan bahwa pakaian berwarna merah itu adalah boleh. Jadi pakaian berwarna merah adalah apa? Boleh. Pakaian berwarna merah itu tidak menafikan orang zuhud, orang soleh, atau digambarkan apalagi orang yang bajunya merah buruk. Ya. Adapun sebagian para ulama seolah-olah memakruhkan, maka itu yang dinamakan musabbab, celup yang dibuat tebal, berwarna. Ai hejung agedod, ai berem, merah apa orang Sunda? Merah yang ucuy, berem ucuy gitu. Jadi yang merahnya itu merah apa? Merah, sangat merah gitu. Karena dibuat oleh celup gitu ya. Beda dengan apa? Merah yang ma'rum kain. Jadi hadis ini untuk menjelaskan itu. Dan Imam Bukhari membantah tentang poin ini. Jadi hukum berkaitannya itu, pokoknya. Tapi hadis ini ada beberapa hukum lain yang tentunya kita wajib memahaminya. Yang pertama, disunnahkan sholat menghadap sutroh. Jadi disyariatkan sholat menghadap sutroh. Sholat menghadap sutroh. Apa itu sutrah? Sutrah syai'un yasna'ul musalli bainahu wa baina man yamuruhu. Apa itu sutrah? Sesuatu yang dibuat atau diletakkan oleh orang yang sholat antara dia dengan orang yang akan lewat, maka dinamakan apa? Sutrah. Sutrah. Nah, ukuran sutrah disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ani sutrati fi ghazwati Tabuk. Qala misru mu'akhkharati ar-rahl. Nabi SAW pernah ditanya tentang ukuran sutrah. Apakah sutrah itu cukup umpamanya ujung sajadah? Kalau kita pakai sajadah, oh ini sutrah saya, gitu kan? Atau sutrah itu cukup bikin garis kalau kita sholat di pasir atau di tanah, bikin garis. Itu yang dimaksud dengan sutrah atau bagaimana? Nah, maka sutrah Nabi SAW memberikan gambaran mislu mu'akharati arhal, seperti pelana di kuda, tempat duduk, tempat duduk kuda seperti itu. Ibnu Hazm mengatakan qadra sibr atau qadra dira, sedira gini ya, ini tingginya gitu, qadra dira. Itu gambaran batasan sutrah. Sutrah. Nah, adapun hukum sutrah, jumhur mengatakan sunnah mu'akadah. Jumhur ulama memakai sutrah itu hukumnya sunnah saja. Sebagian para ulama ada yang mengatakan wajib, seperti Daud Al-Bahiri Ibn Hazm, riwayat dari Imam Ahmad dan sejumlah ulama hadis. Nah, tapi terlepas dari hukumnya wajib atau hanya sunnah, sutra sesuatu yang selalu diperhatikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan diperhatikan oleh para sahabat, sehingga kita mengatakannya sunnah bukan mustahab. Sunnah, sunnah itu berarti selalu dilakukan, dijaga. Sunnah, sutra. Sutrah ini juga berkaitan dengan khusyuk dalam sholat. Jadi khusyuk dalam sholat. Ya. Pokoknya hadis tentang sutrah itu banyak. Ya. Dan Nabi SAW dengan para sahabat sangat memperhatikan. Ya. Nabi SAW sholat Id, Idul Fitri, Idul Adha memakai sutrah. Nabi SAW sholat di sini sebelum Mina. Jadi sebelum Mina, sebelum sampai ke Mina di situ, maka sholat dengan memakai apa? Sutra. Ketika beberapa peperangan sholat memakai apa? Sutra. Berarti sutra itu sesuatu yang diperhatikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sejumlah para sahabat sengaja ketika perang bawa anazah, sengaja bawa tongkat memang untuk sutra. Gitu. Safar bawa sutra. Gitu. Itu para sahabat ridwanullahi ta'ala. Kemudian para sahabat apabila selesai sholat, untuk sholat sunnah yatabadaruna ila sawari. Para sahabat itu kalau sholat sunnah ba'diyah itu bersegera mencari tiang-tiang Masjid Nabawi. Jadi kalau sholat ya, mencari tiang, sehingga mereka sholat menghadap apa? Sutra. Jadi perlu diperhatikan. Ya. Nanti akan ada bahasannya secara terperinci, tapi kita lihat dari hadis ini. Kemudian yang selanjutnya dari hadis ini, qaidah sutratul ma'mum sutratul imam. Yani sutratul ma'mum sutratul imam. Sutratul imam sutratul ma'mum. Bagi makmum sutrahnya adalah sutrahnya imam. Dalam arti makmum tidak perlu bikin sutroh, sutrohnya imam. Dalam arti kalau imam udah memakai sutroh, maka yang sisanya tidak mengapa. Kalau kita melewati di depan imam tidak boleh. Tapi kalau lagi sholat antum batal, kemudian tentunya wajib batalkan sholat dan kita harus berwudu, maka tidak mengapa lewat di antara saf orang-orang yang sholat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwa sunnahnya ketika safar adalah dikosor. Jadi sunnah bagi orang yang sedang safar, kalau sholat sendirian tidak bersama kaum, maka sholatnya adalah dua rakaat, yaitu dikosor. Dan hadis ini mengisyaratkan kepada poin tersebut. Ya. Kita lanjutkan. Ya. Satu bab lagi. Masih ada waktu. Biar lebih cepat. Kita lewati dulu satu bab. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala babun idza asaba saubul musalli imra'atahu idza sajada. Qala hadatsana Musaddad an Khalid qala hadatsana Sulaiman Asy-Syaibani an Abdullah ibn Shaddad an Maimunata qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa ana hida'ahu wa ana ha'idun wa rubama asabani thawbuhu idha sajada qalat wa kana yusalli alal humrah. Bab apabila kain orang yang salat mengenai istrinya ketika sujud. Ya dikatakan istrinya ya, karena kita tidak berbicara dengan orang yang bukan mahram. Masa berduaan dengan bukan mahram salat? Enggak begitu. Ini bicaranya dengan istri. Bab orang yang sholat kainnya kena ke badan istrinya. Dan ceritanya ini ketika sujud. Jadi Imam Bukhari menyebutkan ketika sujud, ini merelevansikan judul dengan redaksi hadis. Ya kalaupun berdiri sama aja gitu. Tapi disebutkan sujud karena cerita hadisnya berkaitan dengan cerita sujud. Hadisnya adalah sampai kepada Maimunah. Maimunah adalah salah seorang istri beliau, Ummul Mukminin. Qalat, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana menunjukkan sering, bukan sekali. Kata para ulama lughah, dilalatun ala dawam, menunjukkan sering, continue. Yusalli wa ana hida'ahu. Beliau salat dan aku berada di pinggirnya. Atau mungkin di sini mungkin juga di depannya. Di sini di pinggirnya. Wa ana haidun. Sedangkan aku sedang haid. Wa rubama asabani thawbuhu idza sajada. Dan terkadang ya kena kepadaku kainnya ketika beliau sedang sujud. Ya, mungkin kain Aisyah ya, bahasa Indonesianya apa ya? Terurai ya. Kalau orang Sunda mah ngalumuk gitu. Di kain itu. Sehingga ketika sujud kena ke kain Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan beliau sholat ala humroh, sholat dengan menggunakan sajadah atau sejenis apa namanya, sejenis karpet atau sajadah. Tapi terjemah yang mudah di sini adalah sajadah, sejenis tempat untuk tilam, orang Sunda, kain. Ya. Imam Bukhari membawakan bab ini karena ada bab best setelahnya. Tentunya ada dua poin penting. Pertama, kita tahu bahwa orang yang sholat disyaratkan dengan kain yang suci. Karena suci dalam sholat mencakup suci dari najis, maksudnya tempat, pakaian, dan badan. Jadi badannya suci, pakaiannya suci, dan tempat sholatnya adalah suci. Ya. Bahasanya udah jelas. Bahkan di sini dinukil ijma oleh sebagian para ulama. Jadi wajib suci, pakaian, tempat, badan. Ya. Orang yang haid diprediksi ada najis gitu. Karena tentunya keluar apa? Darah. Jadi artinya berarti kan di sini ada kemungkinan di kainnya ada najis, karena terkadang mungkin karena percikan atau semisalnya pakaiannya. Ya. Lalu Imam Bukhari membawakan bab ini dalam bab sholat, walaupun hadis ini adalah berkaitan dengan apa? Hukum haid. Hukum haid. Ya. Ini untuk menunjukkan apa? Satu, bahwa kain wanita yang haid itu kainnya tidak najis. Kecuali kalau kena darah. Jadi kain yang dipakai oleh wanita yang haid itu tidak najis. Ini hadis menunjukkan itu. Argumentasi selain hadis ini, ada hadis udah lewat mungkin di beberapa hadis bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya untuk memberikan kain kepadanya. Lalu Aisyah mengatakan, "Saya sedang haid." Jadi Aisyah diminta untuk berkhidmat memberikan kain. Kata beliau, "Aku sedang haid." Maka Nabi sallallahu mengatakan, "Inna haidataki laisa fi yadiki." Sesungguhnya haidmu itu bukan di tanganmu. Tanganmu itu suci gitu ya. Nah, jadi hadis ini untuk menunjukkan apa? Untuk menunjukkan bahwa kain yang dipakai oleh wanita yang haid itu tidak najis kainnya. Gitu. Beda dengan orang-orang Yahudi kan. Orang-orang Yahudi itu menghardik wanita yang sedang haid. Tidak boleh berdekatan. Gitu. Karena dianggap ya orang haid itu ya memang betul sedang tidak suci. Tetapi fisiknya tidak dikatakan apa? Najis. Jadi fisiknya tidak dikatakan najis. Kemudian hadis ini akan datang di berikutnya menjelaskan tentang bolehnya sholat menggunakan alas. Jadi boleh sholat menggunakan alas. Ya, alas itu apa? Banyak ya. Tikar, karpet, sajadah atau apa saja. Jadi boleh sholat dengan menggunakan apa? Alas. Alas. Walaupun nanti ada adab-adab berkaitan dengan alas. Salah satunya nanti akan ada di bawah bab ini. Tidak boleh mengotak-ngatik alas. menyingkap alas ketika sholat, digeserin gitu ya. Ya seperti nanti akan ada hadis mengatakan tidak boleh menyingkap apa, rambut, menyingkap imamah ketika sholat itu. Ya, kenapa? Karena itu mengurangi apa, kehusuan sholat. Jadi menapikan kehusuan sholat. Nah itu judul fikihnya. Nah, ada pelajaran lain dari hadis ini, tapi bukan berkaitan dengan toharohnya, bukan berkaitan dengan sholat. Ya. Jadi kalau antum ingin menggambarkan kemesraan, ya, itu tidak perlu melihat dalam cerita sinetron, bab itu buatan ya. Jadi ini baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dalam arti sholat dekat istrinya, gambarkan. Ya. Bahkan dalam riwayat yang lain, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan, keadaan Nabi Sallam sholat malam, dan aku menjulurkan kakiku di depan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faida sajada gomazani. Apabila beliau sujud, maka mencubitku, maka aku pun menarik kakiku. Berdiri lagi Nabi Sallam, aku ngelonjorin lagi, meluruskan lagi kakiku. Kalau sujud, dicubit kembali. Itu ketika apa? Ketika sholat. Jadi tidak menafikan kehusuan sholat bagi Nabi Sallam saat itu. Sebaliknya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha satu ketika manusiawi, ketika Nabi Sallam memiliki 9 istri, dan ini kehususannya, tambahan 5-nya, sebab bagi seorang muslim hanya boleh 4. Nabi Sallam istrinya 9. Aisyah mengatakan, pukitu lailatan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Satu malam aku kehilangan, ya, bagian malamnya, kilirnya, gilirannya berada di Aisyah. Tiba-tiba kemana katanya, lir, teringat di waktu malam, kemana Rasulullah SAW, kok gak ada di pinggirku, di sampingku. Lalu kata Aisyah, dan malam itu dalam kondisi gelap, jadi aku tidur bersama Nabi SAW tidak memakai lampu. Lalu Aisyah radhiyallahu ta'ala mencari sampai keluar dari kamar ke masjid. Palamastu yadi ala batni qadamaihi. Lalu aku mendapatkan di mana cupu capak, bahasa Indonesianya apa? Meraba-raba bukannya. Jadi mencari-cari. Tiba-tiba kena kedua tumitnya. Ternyata Nabi Sallam sedang sujud. Nasiban qadamaihi. Jadi sedang menancapkan begini, memegang. Sehingga sebagian para ulama mengatakan sunnahnya ketika sujud bahwa kaki adalah rapat, rapat itu. Ya ketika itu rapat. Rasun baina akibai. Jadi di antara mata kaki dalam itu rapat. Itu di antara pendapat para ulama. Tapi pelajaran dari hadis itu bahwa keindahan dalam rumah tangga yang merupakan kehidupan sehari-hari, dan itu teman-teman yang dimuliakan Allah Ta'ala, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, bukan sinaiyah. Jadi bukan dibuat-buat, tetapi natural, asli gitu ya, asli. Jadi menjadi satu karakter kebiasaan dalam sehari-hari, berjalan seperti itu hubungan suami dengan istri, digambarkan ya salat ya. Sebagai penutup ya dari Hadis ini tentunya kita melihat hadis bahwa Nabi SAW mengatakan apa? Rahimallahu imro'an. Allah merahmati seseorang. Qoma fil lail. Bangun di waktu malam. Fasalla. Lalu salat. Salat apa? Salat malam. Thumma aiqadha ahlahu. Fa in aba nadhaha bil ma. Dia bangun dan membangunkan istrinya. Kalau sedikit istrinya agak sulit dibangunkan, maka diperciki air, dikasih air matanya katanya. Wa rahimallahu imra'atan qamat fil lail fa shallat tsumma aiqadat ahlaha fa in aba nadhahathu bil ma. Dan Allah merahmati seorang istri, seorang perempuan yang bangun malam, lalu dia sholat dan membangunkan suaminya. Jika sedikit berat suaminya untuk bangun, sama, ya, menciprati, memperciki matanya dengan air. Tapi bukan satu ember ya, bukan satu gayung, bukan. Ya. Dan ini untuk membangunkan. Membangunkan. Nah, itu gambaran dalam hidup kita, hidup seorang muslim, ya, dengan istri, ya, itu seperti itu apa yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini dan kita akan membuka pertanyaan. Nah, Ustaz, jazakumullahu khairan untuk ilmu yang kembali disampaikan di kesempatan sore hari ini berkenaan dengan bab baru yang kita masuki dan juga dua hadis yang dibahas, beberapa hukum di dalamnya yang telah dijelaskan oleh Ustaz di kesempatan sore hari ini, insyaallah bisa menjadi penjelas dan juga ilmu tambahan untuk kita semua. Hadirin jemaah azanillahu ayakum dan juga sahabat Islam dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya kita akan masuk dalam sesi tanya jawab. Masih ada beberapa waktu yang kita luangkan untuk sahabat Islam dan juga tentunya untuk para jamaah bisa bertanya kepada Al-Ustaz. Dan bisa Anda tanyakan atau mengajukan pertanyaan Anda melalui layanan pesan singkat SMS dan juga WhatsApp di nomor 0811-2425-255. Dan juga tentunya untuk jamaah ikhwan bisa melalui cari kertas yang langsung diberikan kepada saya sendiri dan juga telah kami sediakan mikrofon untuk bisa bertanya langsung kepada Al-Ustaz jika ada yang ingin langsung ditanyakan kepada Al-Ustaz. Baik, sambil menunggu pertanyaan dari jamaah dan juga yang ingin bertanya langsung, kita akan bacakan pertanyaan dari pesan singkat terlebih dahulu, Ustaz. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Abu Jasmin di Klaten. Ustaz, bagaimana hukumnya memakai jam tangan yang ada emasnya, Ustaz? Nah, ya, memakai jam tangan yang ada emasnya sama, tidak boleh. Karena intinya laki-laki tidak boleh tazayyun bizzahab wa yajuzu lahu atazayyun bilfiddah. Yang intinya laki-laki tidak boleh menggunakan perhiasan emas. Ya. Baik itu bentuknya cincin atau gelang atau jam atau yang lainnya. Ya, mungkin untuk laki-laki yang itu tidak tasyabuh dengan perempuan adalah apa? Cincin sama jam tangan saja ya. Kalau yang lainnya ya laki-laki tidak dianjurkan pakai kalung, apalagi anting, sebab itu tasyabuh bagi dengan wanitanya. Jadi tidak boleh laki-laki memakai jam yang terbuat dari emas ya. Baik Ustaz, jazakumullah khair untuk jawabannya Ustaz dan semoga menjadi tambahan ilmu dan juga penjelasan untuk penanya dan untuk kita semua. Pertanyaan selanjutnya kita akan bacakan dari pesan singkat kembali. Baik, Pak Ustadz, bagaimana hukumnya ketika seorang wanita yang sedang sujud kemudian telapak kakinya terlihat Ustadz karena tidak sengaja tersingkap, apakah sholatnya sah dan termasuk menutup aurat Ustadz? Jazakumullah khair. Ya, pendapat yang rajih dan itu pendapat jumhur, ya kalau tersingkap telapak kakinya itu tidak sah sholatnya. Ya, sama saja sholat sendiri atau sholat disaksikan oleh orang lain. Ya, terutama apabila dia ya lama gitu ya, lama sujud ya, untuk umpamanya apa tasyahud dan semisalnya. Oleh sebab itu wanita yang sholat diperhatikan ya ukuran kain yang bisa menutup apa kakinya, memakai kain sarung atau dalam istilah yang ma'ruf di Indonesia adalah menggunakan apa kain mukena. Kain mukena bagian bawahnya harus bisa menutupi apa kedua telapak kaki. Wallahu ta'ala alam. Nah Ustaz, jazakumullah khair kembali untuk jawabannya dan semoga menjadi kejelasan. Dan kita coba persilakan terlebih dahulu untuk jamaah ikhwan. Sekali lagi yang ingin bertanya langsung kepada Ustaz bisa langsung berdiri di mikrofon dan bertanya kepada Ustaz. Jika tidak ada kita akan baik. Silakan Pak. Ada satu pertanyaan dari ikhwan secara langsung terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya punya 3 pertanyaan kalau diizinkan. Nah. Yang pertama berkaitan dengan qasar tadi, apabila kita kan pergi ke satu tempat yang memungkinkan untuk melakukan sholat qasar, tapi tempat yang kita tuju itu adalah saudara, misalkan keluarga. Nah, di tempat itu apakah kita sholat di qasar atau tidak? Atau sholat biasa gitu. Padahal jaraknya itu memungkinkan atau mencukupkan untuk dilakukan sholat qasar. Yang kedua berkenaan dengan tadi yang apabila kita sholat di depan kita lewat anjing hitam atau wanita. Nah kalau wanitanya itu misalkan mahram kita, misalkan istri, apakah itu membatalkan sholat atau tidak? Yang terakhir berkenaan dengan ucapan semoga husnul khotimah. Misalnya kan ucapan itu apakah diucapkan kepada yang sudah meninggal atau kan doa untuk semoga ketika beliau meninggal nanti dalam keadaan husnul khotimah, atau itu ucapan itu yang tepat yang mana Ustaz? Terima kasih. Jazakallahu khairan. Baik. Jazakallahu khairan untuk pertanyaannya dari jamaah ikhwan. Ada 3 pertanyaan Ustaz. Yang pertama tentang qasar, walaupun pergi mencukupkan dan perginya ke tempat saudara. Kemudian yang kedua adalah bagi wanita mahram yang melewati orang yang sedang sholat atau laki-laki yang sedang sholat. Yang terakhir adalah husnul khotimah, baiknya diucapkan untuk yang telah meninggal atau yang maksudnya doa untuk orang kemudian itu meninggal. Nah. Ya, untuk qasar, ya, itu tetap boleh untuk mengqasar kalau kita bersafar ke tempat saudara, karena perbedaannya mukim atau bukan. Ya. Termasuk juga orang yang tadinya bertempat tinggal di tempat A, kemudian dia telah pindah domisili. Punya seseorang tadinya di Jogja, kemudian pindah domisili ke Tasik, kemudian dia berkunjung ke orang tuanya, ke saudaranya ke Jogja, itu boleh diqasar karena babitnya mukim dengan safar. Adapun yang kedua, hadisnya jelas ya, yaqta'u as-salat. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan secara tegas ya, walaupun tentunya di sisi itu ada kaidah-kaidah perbedaan, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Yaqta'u salatal mar'il muslim idza lam yakun baina yadayhi mislu mu'akhrati rahl al mar'atu wal himaru wal qasbul aswad. Nabi SAW mengatakan akan memutuskan salat yang makna zahirnya membatalkan sholat seseorang. Apabila lewat diantaranya dengan sutrohnya. Kalau sutroh ini dia berdiri di sini. Lewat pertama wanita, kedua keledai, ketiga anjing. Itu anjing hitam. Ada dalam satu riwayat al-kalbul aswad syaitonun. Anjing hitam adalah syaiton. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tiga hal ini membatalkan. Al-mar'ah. Ada dalam satu riwayat dikatakan al-mar'atu al-ha'id, yaitu wanita yang haid. Tapi takyid ini dhaif. Jadi pembatasan mengatakan wanita haid saja yang membatalkan sholat. Ketika orang sholat tidak menghadap sutrah, hanya wanita haid, itu hadisnya hadis yang lemah. Dinamakan dengan istilah para ulama ziyadah syadah, tambahan riwayat matan yang dianggap syad, artinya menyelisihi yang lebih kuat. Hadis ini tidak memberikan satu pengecualian yang lewatnya kalau mahram gimana, tidak ya. Tetapi apa? Umum. Dan hadis ini mewajibkan bagi kita ataupun anjuran untuk memakai sutrah ketika apa? Ketika sholat. Ya. Kemudian kalau kita ditanya apa sih hikmah, bahwa Nabi SAW menghususkan tentang tiga makhluk ini. Kalau anjing identik dengan jin, identik dengan syaitan, sehingga diperbolehkan bagi seseorang membunuh anjing hitam. Ya, karena anjing hitam itu syaitan. Tapi jangan coba-coba anjing hitam milik orang. Nanti dipidana kan. Ya, artinya anjing liar yang dimaksud di sini tentunya. Kalbul aswad. Kemudian himar, keledai pun identik. Kalau kita mendengar rintihan himar di tengah malam, maka kita diperintahkan isti'adzah. Karena identik rintihan himar itu syaitan. Kemudian sisi lain bahwa karakter himar itu karakter balid. Karakter orang yang tidak, jadi kalau orang digambarkan himar, karakter yang kalau antri tidak mau, ya walaupun mungkin di kita di Indonesia maaf ya, itu perlu diedukasi kita. Coba aja antum kalau, ya, walaupun yang udah ngaji ini, tapi mudah-mudahan kalau udah ngaji berubah ya. Lampu setopan itu. Baru aba-aba udah brrrr, ya, itu ciri negara ketiga, negara maju biasanya masih seperti itu. Kemudian ya tekau perada saltik eta klakson diksadakeun wae gitu ya. Jadi kalau himar itu sedikit ringkih atau suka ricuh gitu. Kan himar itu kalau ditarik ke depan mundur, dicepret ya gitu. Hesek gitu diaturna. Kemudian suaranya kasautil hamir. Suara yang nyaring heboh, ricuh gitu ya. Terbiasa. Dan orang mukmin itu diberikan etika-etika berbicara, etika jalan ya. Dan sebagainya. Lihat dalam surah Luqman ya, etika bicara, etika jalan, ya semuanya ada etikanya. Ya, jadi kenapa himar? Ya memang himar lebih dekat untuk tidak khusyuk dalam sholat. Wanita secara umum al-mar'atu syaitonun. Jadi ada hadis yang bunyinya al-mar'atu syaitonun. Ida stakbalat fahiya ala surati syaiton, wa ida adbarat fahiya ala surati syaiton. Wanita itu gambaran godaan seperti syaitan. Jika menghadap, maka godaan syaitan. Jika membelakang, godaan syaitan. Maka kita diperintahkan ittaqun nisa. Bertakwalah kamu menghadapi apa? Wanita. Ya, jadi wanita ini artinya menghilangkan kehusuan apa? Salat. Ya. Hatta mungkin antum melihat istri. Coba aja lagi salat antum melihat istri. Hatta istri gitu ya. Itu lain. Artinya memang ada kehususan. Ya. Satu lagi, Pak. Tadi set tentang husnul khatimah untuk yang sudah meninggal. Saya kira ini ada video yang mengomentari doa husnul khatimah. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya kira tidak mengapa orang mengatakan semoga beliau husnul khatimah. Artinya walaupun ceritanya udah yang telah lalu, semoga amal-amalnya diterima di sisi Allah gitu. Ya, wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Ya. Jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya dan semoga menjadi kejelasan untuk penanya kita dari jamaah ikhwan dan untuk jamaah pada umumnya. Pertanyaan terakhir Ustaz di kesempatan sore hari ini yang kita bisa bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Nur di Cimahi. Ustaz, jika kita sholat berjamaah dengan imam dan kita tidak boleh terlambat satu rukun dengan imam. Nah, jika kita di akhir sholat sebelum salam kita ingin berdoa Ustaz, baik itu berdoa untuk kebaikan dunia dan akhirat dan juga meminta doa perlindungan untuk lima hal itu Ustaz, apakah kita termasuk menyelisihi imam dan berapakah jarak bisa kita berselisih salam dengan imam Ustaz di akhir? Ya, kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, hukum makmum dengan imam. Nabi SAW mengatakan innama ju'ilal imamu liyutama bihi fa idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u wa idza rafa'a farfa'u wa idza sajada fasjudu. Al-hadis. Nabi SAW mengatakan sesungguhnya dijadikan imam adalah untuk diikuti. Jika dia takbir, takbiratul ihram, maka takbirlah. Jika ruku, maka rukulah. Jika iktidal, maka beriktidallah. Dan jika sujud, maka sujudlah. Dan seterusnya. Ketahuilah bahwa imam dengan makmum ada beberapa tingkatan. Yang diperintahkan adalah mutaba'ah. Mutaba'ah. Dan mutaba'ahnya itu ada dua kategori. Mutaba'atul imam. Yang pertama dengan menggunakan fa. Menunjukkan tartib ma'a ta'kib. Karena kan bisa dengan summa. Ini dengan fa. Tartib ma'a ta'kib. Artinya bahwa makmum dikatakan mutaba'ah yang benar apabila dia mengikuti imam itu tidak terlambat. Hanya ada aturan tidak boleh ruku sehingga imam ruku. Tidak boleh sujud sehingga imam sujud. Nah, ada yang terlarang dalam mengikuti imam. Dalam arti sholat bersama imam. Larangannya berbeda-beda. Musabaqah hukumnya haram. Jadi mendahului imam itu hukumnya haram. Ijma kalau mendahului takbiratul ihram, sholat berjamaahnya tidak sah. Jadi kalau ada orang imamnya belum takbiratul ihram, udah dia takbiratul ihram, maka sepakat sholatnya tidak sah. Itu namanya musabaqah, mendahului. Yang kedua adalah musawiyah, menyamai, bareng. Ini pun haram. Yang ketiga at-ta'ahur, yaitu mengakhirkan dari gerakan imam. Nah, mengakhirkan dari gerakan imam ada macam-macam hukumnya. Pertama, min ghairi sabab, yaitu terlambat dari gerakan imam tanpa sebab, maka ini hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Banyak Allahu Akbar, udah mengatakan selesai baca imam, udah ruku, masih di atas kita. Kemudian sami Allahu liman hamidah, antum udah selesai baca subhana rabbiyal azim 3 kali, subuhun kudusun, Pak kan udah selesai, masih nambah lagi zikir, makruh. Udah selayaknya. Karena menyelisihi faida raka'a farka'u faida rafa'a farpa'u. Ya, enggak boleh. Yang kedua, ada udur. Udur itu apa? Kecepatan imamnya. Antum baca Fatihah di sholat-sholat bukan jahriyah, belum selesai Fatihah, imam nang seruku. Belum aja apa? Ruku yang tumanina, bahkan belum baca subhana rabbiyal azim, imam udah berdiri. Boleh agak terlambat? Boleh. Tapi diusahakan tidak boleh udah bergerak ke gerakan yang lain. Kepada gerakan yang lain. Ya, usahakan. Ya. Kemudian pertanyaan yang tadi, boleh enggak kita memperlama sujud imamnya udah tasyahud, dan memperlambat salam imamnya udah salam? Maka ini mukhalafatus sunnah, ini menyelisihi sunnah. Karena hadisnya apa? Fa idza raka'a farka'u, wa idza rafa'a farfa'u, wa idza sajada fasjudu, wa idza jalasa fajlisu, wa idza salama fasallimu. Jadi kalau orang yang sengaja mau doa banyak waktu, jangan dipaksain. Berdoa ketika di waktu sholat apa? Berjamaah. Sebab kalau melambat-lambat, ya tadi dengan salamnya imam, dengan sujudnya imam, maka itu menyelisihi kaidah dalam bermakmum. Wallahu ta'ala a'lam.